Okita, ayo cepat pikirkan kartumu sini. Iya, Okita. Lebih baik kartu itu kita yang pegang. Kalian jangan macam-macam. Aku Master Dinosaurus. Nanti aku panggil Dino-Dinoku loh. Ngomong apa kau, Okita? Beneran. Kalian tidak percaya kan? Aku buktikan loh. Coba buktikan. Mana ada dinosaurus sama kau? Makanya, jadi Master di Dino Duel Master. Game terbaru dari Time Zone. Dinonya lebih banyak, plus ada karakter master yang bikin dinomu jadi lebih jago. Isi power card dan dapatkan kartu Dino Duel Master. Buruan ke Time Zone. Koleksi kartunya dan mainkan dinonya. Dibilangin aku masternya. Spinosaurus, sit! Spino! Spino, sit! Master, tolong! Dino Duel Master, hanya di Time Zone. Time for Creative Fun!